Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak Ibu kaum muslimin, para pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita kembali melanjutkan pembahasan kita dari kitab Majalis Syahri Ramadan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Kita insyaallah masuk pada pembahasan fi ahli zakah. Itu berkaitan dengan orang-orang yang mereka berhak menerima zakat. Sebagaimana Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, beliau mengawali setelah memuji Allah Ta'ala, setelah bersalawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan setelah yaitu menyanjung para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an, beliau mengatakan, ikhwani, qala Allah Ta'ala, saudaraku, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, innama sadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fi riqabi wal gharimina wa fi sabilillah wa ibn sabil fariidhatan minallah wallahu 'alimun hakimun. Sesungguhnya as-sadaqat, ini sedekah atau zakat, dalam dia maksudnya adalah zakat. Pembagiannya itu kepada satu lil fuqara. Kemana dibagikan zakat-zakat itu? Pertama, lil fuqara. Ini untuk para fuqara. Yang kedua, wal masakin. Para masakin, orang-orang miskin. Yang ketiga, wal amilin aliha. Orang yang mereka mengurus zakat. Yang keempat, wal mu'allafati qulubuhum. Orang yang hatinya perlu dilunakkan, perlu ditaklif, perlu dilunakkan, perlu untuk dirajut. Yang kelima, wafiriqab, para budak yang dia ingin membebaskan dirinya. Walgharimina, yang keenam, ini para gharim, orang terlilit utang. Yang ketujuh, wafisabilillah, orang mereka masuk fisabilillah, yang berjuang di jalan Allah Ta'ala. Yang kedelapan, wabni sabil dan ibnu sabil. Kewajiban berzakat ini, fariidhatan minallah, adalah kewajiban yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Allah yang menetapkan kewajiban berzakat tersebut. Wallahu alimun hakimun, dan Allah Ta'ala yang memberi ilmu lagi maha bijaksana. Sedekah ada dua, sedekah wajib, sedekah sunnah. Sedekah wajib seperti zakat tadi itu, sedekah wajib. Ini adalah kewajiban yang ditetapkan Allah untuk kita tunaikan. Zakat mal, ini kewajiban untuk kita berzakat dengan harta yang kita miliki. Dan apalagi di bulan Ramadan, yang kedua itu adalah sedekah, yaitu sunnah. Ini sedekah-sedekah yang sifatnya sunnah, yang menunjukkan keutamaan dia. Dan di bulan Ramadan ini sedekah sangat dianjurkan sekali. Banyak alasannya. Sedekah di bulan Ramadan itu, yaitu dia sedekah di waktu dilipatkannya pahala. Pahala dilipat-lipatkan oleh Allah Ta'ala. Di bulan dilipatkannya pahala. Sehingga dengan kita sedekah di bulan Ramadan, kita berharap pahalanya pun akan dilipat-lipatkan oleh Allah Ta'ala. Yang kedua, jiwa dermawan di bulan Ramadan, dengan kita memberi orang-orang mereka berpuasa dan sedang sibuk beribadah, siangnya puasa, malamnya qiyamul lail, baca Quran, sehingga lebih menyempitkan usaha mereka, memberi makan, memberikan sedekah kepada mereka, berarti membantu mereka, maka kita akan bisa mendapatkan pahala mereka pula. Man fattara sha'iman kana lahu mislu ajrihi ghaira ay yanqusa min ajri syai'an. Barang siapa memberikan buka kepada orang berpuasa, maka dia mendapatkan pahala orang yang berbuka dengan hartanya itu, dengan pemberiannya itu, tanpa mengurangi pahala orang yang berbuka dengan sedekah Anda. Sehingga dengan sedekah di bulan Ramadan diharapkan betul-betul ini akan lebih utama lagi, memiliki utama yang lebih lagi. Kita akan mendapatkan aliran pahala dari orang-orang yang berpuasa. Yang ketiga, di bulan Ramadan ini anjuran bersedekah itu lebih ditekankan lagi, karena Allah pun bersedekah kepada kita dengan rahmatnya, dengan pelipat gandaan amalnya, dengan pembebasan dari api neraka. Ini keutamaan di bulan Ramadan Allah berikan, sehingga ditekankan sekali kita bersedekah di bulan Ramadan. Yang keempat, di bulan Ramadan ini kita ditekankan sekali bersedekah. Kenapa? Karena bertemunya antara sedekah dengan puasa itu keutamaan tersendiri. Bertemunya sedekah dengan puasa itu keutamaan sendiri. Puasa ini dikatakan Nabi junnatun. Puasa itu adalah junnah, benteng dari azab, dari syahwat dan dari api neraka. Sehingga orang yang ini berpuasa, orang yang bersedekah di bulan puasa, dia akan bisa terjauhkan dari neraka dengan punya bekal yang lebih hebat. Pertama, puasa itu adalah junnah, tameng, benteng. Yang kedua, sedekah ini, as-sadaqatu tutfi'ul khati'ah kama yutfi'ul ma'u an-naro. Sedekah itu memadamkan kesalahan, menghapuskan kesalahan seperti api memadamkan seperti air memadamkan api. Sehingga kalau sedekah di bulan Ramadan itu artinya dia kalau ingin selamat dari neraka itu dia punya dua senjata. Satu tameng, kedua siraman air. Siraman air sehingga lebih kuat. Lebih kuat. Orang kalau ingin selamat dari kebakaran, itu akan lebih sempurna selamatnya dari jilatan api itu kalau dia punya tameng, kedua punya pemadam apinya yaitu air tersebut. Itu akan lebih sempurna keselamatannya itu. Maka Nabi katakan ini supaya seorang itu dia membentengi diri dari neraka, ittaqin nar atau ittaqunnar, takutlah kalian dari neraka, walau bisyiqqi tamrah, walaupunnya dengan separuh, yaitu biji korma. Ini akan bisa membentengi dari neraka. Kemudian juga di bulan Ramadan, yaitu di sedekah di bulan ini sangat utama, sebagaimana pula digabungkan oleh Nabi dengan Qiyamul Lail. Qiyamul Lail, dia juga akan ini menghapuskan dosa. Dia memiliki keutamaan tersendiri. Sehingga sedekah di bulan Ramadan itu adalah lebih utama lagi. Ini di antara keutamaan-keutamaan yang ada sedekah di bulan Ramadan. Dan di antaranya pula dengan sedekah itu kita akan menyempurnakan puasa kita yang masih campur-campur dengan macam-macam. Matanya masih ngelirik kesana kesamari, kemudian boleh jadi omongannya masih campur yang kurang bagus. Puasa ini, apa sedekah itu, dia akan membersihkan minar rofaf. Membersihkan orang puasa itu minar rofaf, dari omongan-omongan yang rofas dan omongan yang lahun. Sehingga ketika dia bersedekah di bulan Ramadan, dia akan menjadi fungsi untuk menyempurnakan puasanya juga. Ini sedekah-sedekah yang sifatnya sunnah. Bisa dengan cara dia memberikan iftar pada orang yang berpuasa, bisa dengan cara dia memberikan sedekah umum untuk kebutuhan kaum muslimin, apalagi di zaman atau di masa wabah COVID yang sekarang ini, tentu sedekah lebih sangat dianjurkan lagi. Dan kita, dan sedekah itu dikatakan sedekah itu, Nabi pernah katakan wasadaqatu burhanun. Sedekah itu adalah tanda bukti. Tanda bukti apa? Tanda bukti ala sedikit imani, tanda bukti imannya, benarnya iman dia. Kenapa? Kita ini asalnya bakhil. Iman-iman ngeluarkan duit, ngeluarkan apa itu iman-iman. Wong itu barang berharga buat kita. Tidak akan mengeluarkan kecuali orang mereka itu punya pikiran akan untung. Kalau ahlu dunia, untungnya itu ya dunia. Tapi kalau ahlu akhirat, untungnya itu akhirat. Maka orang yang mereka sedekah, mengeluarkan sedekah dengan harapan akhirat, dia telah menunjukkan kejujuran imannya itu. Ini sedekah wajib, yaitu zakat. Plot-plotannya itu kepada 8, ini perkara tersebut. Dan Allah katakan, wallahu alimun. Allah zat yang berilmu, artinya keputusan Allah untuk mewajibkan zakat itu adalah dengan ilmu Allah Ta'ala. Karena itu akan manfaat bagi orang yang ini berzakat, dan manfaat bagi manusia yang menerima zakat. Dan keputusan Allah itu hakimun, penuh dengan kebijaksanaan. Itu semua hukum Allah itu paling bijak, paling tepat, paling memberikan manfaat, dan tidak akan membantah seperti itu kecuali orang yang sombong. Sombong. Dia angkuh. Dia tidak mau jujur. Kemudian delapan kelompok ini, satu al-fuqara, yang kedua al-masakin. Apa bedanya fakir dan miskin itu? Kalau fakir itu intinya lebih parah dibandingkan dengan miskin. Kalau miskin itu orang yang mereka boleh jadi punya penghasilan, punya pendapatan, tetapi tidak bisa untuk mencukupi kebutuhannya. Tentu dengan pencukupan kebutuhan dasar, bukan gaya hidup. Waduh, saya penghasilannya itu 10 juta, pengeluaran saya 20 juta. Tapi kekurangannya ini, dia minus 10 juta ini, gaya hidup. Makanya burger, kemudian juga kredit mobil, kredit rumah, apalagi. Ini walaupun punya hutang, ini bukan karena miskin, tapi gaya hidup yang salah. Gaya hidup yang salah. Melarat, enggak bisa beli beras, tapi udutnya itu kemebul terus. Udut kemebul terus. Ini gaya hidup yang salah. Intinya fakir, miskin itu dia punya penghasilan tetapi enggak mencukupi untuk kebutuhan dasarnya. Enggak mencukupi. Kekurangan. Kalau fakir lebih parah lagi, yang lebih parah. Sehingga yang namanya fakir dan miskin itu bukan yang keliling minta-minta. Pengemis-pengemis itu kadang-kadang miliarder. Bayangkan aja ngemis bahwa sehari dapat, pernah ada yang mengungkapkan sepi-sepinya yang 400. Sepi 400. Sedina petangatus, peng telung puluh. Petangatus sewu, peng telung puluh, berapa itu? 12 juta. Makanya suruh jadi babu, kasih pekerjaan jadi babu, nyuci, nyapu, enggak mau. Babu, gajinya sebulan, ya paling berapa, dibahas 1 juta atau 1 juta udah banyak. Ini rolas yuto, maka mending ngemis. Mending dia kemudian jadi ngemis. Tapi ngemis ini adalah pekerjaan yang paling buruk dalam Islam. Kenapa? Nabi katakan, La tazalul mas'alatu bi ahadikum hatta yalqallaha asa wajal walaysa fi wajihi mushatu lahmin. Riwayat Imam Bukhari. Orang yang senantiasa minta terus, mental itu mental dermis. Sampai kalau untuk minta gini nih, pakai jurus-jurus macam-macam itu. Ada jurusnya itu sikilnya buntung. Sikilnya buntung. Dengan cara dibelebet, digancet kan, dibelebet sehingga hanya kelihatan satu kaki. Kemudian bareng disweret, diudel-udel, kakinya utuh, loro. Ini karena kiat untuk dia, yaitu bagaimana mengeruk uang kantongnya orang dengan cara memelas. Ada lagi yang modusnya juga dibelebet-belebet, kemudian disor dengan tentir, sehingga kayak luka bosok itu, sehingga membutuhkan pembiayaan, berobat, segala macam. Orang yang mereka suka minta-minta, nanti akan ketemu Allah dalam keadaan wajahnya itu complong-complong dari daging. Kalau orang Jawa bilang, orang yang suka minta-minta itu rai gedek, enggak punya rai, enggak punya muka, maka di akhirat kelak dia mukanya pun akan complong-complong dari daging, mengerikan. Karena sebagaimana di dunia dia kayak enggak punya muka, enggak punya rai, karena dia enggak punya malu, maka di akhirat pun Allah akan berikan seperti itu. Kemudian man sa'alannasa amwalahum takatsuran fa innama yas'alu jamran falyastankil awil au liyastakthir. Orang yang minta-minta kepada manusia untuk memperbanyak harta, jadi untuk numpu-numpu harta, dia itu sama dengan minta mowo. Jadi minta mowo. Nguntalnya itu nguntal mowo. Maka silakan mempersedikit atau memperbanyak, itu adalah mencelakakan. Dan harta ini hendaknya kita ambil dengan qanaah hati. Dengan hati yang baik, maka akan berkah. Kalau mengambil harta itu dengan penuh ketamakan, oh itu enggak akan berkah. Nabi pernah katakan, inna hadzal mal hadiratun hulwatun. Nabi mendidik sahabat yang sempat minta itu. Kata Nabi, harta ini itu hijau, manis. Nyengsemkan pandangan mata dan nyenengkan dirasakan. Sehingga nek dimut ya legi, disdeleng ya hijau, sehingga betul-betul sedap orang dengan namanya harta. Semuanya pengen punya. Faman akhadahu bisakhawati nafsi burika fihi. Kalau dia mengambil harta itu dengan jiwa yang bagus, dia akan diberkahi. Tidak ada ketamakan dalam mengambil jiwa, dalam mengambil hartanya itu, maka akan diberkahi. Hartanya itu betul mentes berkah, menghasilkan kebaikan-kebaikan. Tapi barang siapa mengambil harta waman akhadahu bisrafi nafsi, kalau mengambil harta dengan penuh ketamakan, tamak. Kalau tamak itu walaupun dia sudah punya 3/4 dunia enggak puas. Sampai watangin jebluk, sampai perutnya itu jebluk dengan tanah, itu artinya alias masuk kubur, baru dia ini kerasa puas. Sehingga walaupun punya tambang batu bara, tambang emas, tambang nikel, punya lagi apa, perusahaan apa, segala macam, oh dia tidak akan pernah puas. Walaupun nek nguyup sop juga nasa mangkok atau dua mangkok, kalau dia ngeletak kelenteng juga hanya berapa piring, tapi tamaknya itu yang membuat dia tidak akan pernah puas dengan berapapun yang dia miliki dari perkara dunia. Maka miskin dan kaya itu termasuk bagian pada mental. Bagaimana bermental orang kaya, bagaimana bermental orang miskin, ini yang mesti dididik dalam diri kita. Zakat ini haknya fuqara wal masakin yang pertama. Yang kedua, dan kedua, yang berhak menerima zakat adalah fakir miskin. Yang kedua, yang ketiga, termasuk yang hak menerima zakat adalah al-amilun, amil. Tahap amil ini adalah, kata beliau, alladzina yunasibuhum ulatul umur, yaitu orang yang ditugaskan oleh penguasa untuk mengambil zakat, mengurusi zakat, menjaga zakat, dan membagikan zakat. Amil, pegawai resmi pemerintah. Ini termasuk yang boleh menerima zakat. Tapi kalau tenaga sosial yang menerima amanah masyarakat untuk membagikan zakat, maka dia bukan amil. Bukan termasuk amil yang berhak menerima zakat. Tapi kalau dia lakukan dengan penuh amanah, maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang bersedekah. Al-khazinul muslim al-amin alladhi yunaffidhu aw qala yu'ti ma umira bihi kamilan muwaffaran tayyiban bi nafsu fayadfa'uhu ila alladhi amara bi ahadul mu'afil mutasaddiqin. Penjaga, seorang muslim yang menjadi penjaga harta, dia amanah, dia menyalurkan, melaksanakan sebagaimana yang diperintahkannya dengan sempurna, dengan jiwa yang lapang, dia berikan kepada yang berhak untuk diberikan, seperti yang diperintahkannya, maka orang seperti ini termasuk dia salah satu mendapatkan pahala seperti yang bersedekah. Karena dia amanah, dia mendapatkan pahala. Sehingga amil itu, amil zakat itu yang diangkat resmi oleh pemerintah. Yang keempat adalah al-mu'allafatu qulubuhum, orang yang hatinya perlu dilunakkan. Orang hatinya perlu dilunakkan. Ini wahum du'afa'ul iman, mereka adalah orang-orang imannya lemah. Sehingga kalau dia enggak dikuatkan dengan harta, bisa ambrol imannya itu. Pokoknya orang yang ada di daerah kristenisasi, yang dikhawatirkan dia akan murtad, maka dikuatkan dengan harta untuk menguatkan imannya itu. Atau man yukhsha syarruhum, atau yang ditakutkan keburukannya. Preman, gento, kemudian dia ngamuan. Kalau enggak dikasih, dia akan bisa membuat onar. Nah, dikasih dari zakat, supaya dia hatinya lunak, dan mudah-mudahan mendapatkan hidayah, itu adalah termasuk orang yang ditakutkan, ini keburukannya. Ini adalah orang yang hatinya perlu dilunakkan, orang mereka dilunakkan. Termasuk orang bawahnya ada orang kaya, jahat, tokoh, dia akan buat intrik dengan Islam. Dengan dikasihkan harta zakat, dia akan lunak hatinya, dan akan mendu kejahatannya. Ini adalah termasuk al-lafat qulubuhum. Yang kelima, riqab, ini budak yang ingin membebaskan dirinya, yang mereka ingin membebaskan budak dirinya, maka dia mendapatkan jatah harta untuk dia bisa membebaskan dirinya menjadi hamba yang merdeka. Yang keenam, al-gharimu, yaitu gharim, orang terlilit utang. Terlilit utang itu bisa dengan sebab kebutuhan pribadi. Dia utang, terlilit, gak bisa membayar. Dan memang dia betul-betul orang yang butuh untuk dipenuhi kebutuhannya. Bukan orang hobi utang. Ada orang hobinya utang. Utang itu sewenang dan hobi. Semuanya itu utangan, semuanya itu. Sampai kelambi, jabon, jeru, utangan semuanya itu. Perabot rumah tangga utang semuanya itu. Sampai belanja harian, sayur-sayur juga utang semuanya itu. Ini hobinya utang. Seperti ini hendaknya dikasih pelajaran supaya dia betul-betul sadar gaya hidupnya itu salah. Orang yang gharim, orang mereka memang terlilit utang karena utang karena ini kebutuhan, kemudian dia pailit, bangkrut, enggak bisa bayar. Terlilit utang, maka dia orang yang berhak untuk mendapatkan zakat. Atau orang yang sedang mengislah, orang yang sedang bertikai diislah, membutuhkan biaya sampai dia terlilit utang untuk mengislah manusia. Ini juga boleh mendapatkan, yaitu harta dari zakat. Inilah gharim yang terlilit utang. Nah, dan kita dididik oleh Nabi, jangan suka-suka utang. Jangan suka-suka utang. Orang yang utang ini, jiwanya seorang mukmin itu tergantung, tergadai oleh utangnya itu. Nafsul mukmin in mu'allaqah bidainihi. Jiwa seorang mukmin tergadai oleh, digantung oleh utangnya itu. Sampai orang yang mati syahid, harusnya langsung bleng surga itu, bisa tertunda surganya karena utang. Sampai Nabi ingatkan, sampai Nabi memberikan peringatan itu, orang yang mati dan penanggung utang, Nabi enggak mau nyolatkan. Walaupun tidak boleh, walaupun tetap disolatkan oleh yang lainnya, tapi Nabi enggak mau nyolatkan beliau sebagai tokoh, sebagai tahdir peringatan. Utang itu perkara yang jangan sampai digampang-gampangkan. Yang ketujuh, sabilillah. Ini orang mereka al-jihad fisabilillah, yang jihad di jalan Allah Ta'ala. Mujahid fisabilillah, yang mereka betul-betul berjihad, ya berperang di jalan Allah dalam rangka li'ilal kalimatillah, dalam rangka untuk meninggikan kalimat Allah Ta'ala. Termasuk jihad fisabilillah adalah orang-orang mereka itu mengajarkan ilmu, belajar ilmu, takhasus mempelajari agama ini, termasuk insyaAllah mereka fisabilillah. Kemudian yang kedelapan, Ibnu Sabil, orang yang mereka kehabisan bekal, betul-betul kehabisan bekal, walaupun dia kaya di negerinya, walaupun dia kaya dan dia kehabisan harta, maka dia berhak menerima zakat, tapi bukan menyengaja mau pergi kemana kemudian sangune cupet nanti biar kurang perbekalannya dengan harapan mendapatkan ya ini curahan zakat. Ini termasuk namanya intrik, ya namanya dia licik, atau dia melakukan ini perbuatan yang licik. Ini tidak termasuk orang yang dimaksudkan di dalam ini bab ini. Bapak sekalian, demikian yang secara singkat Allah sebutkan tentang orang-orang mereka itu mendapatkan plot-plot zakat. Seandainya kita telah berusaha untuk maksimal membagi sesuai dengan asnafnya itu, bagian-bagiannya tadi itu, ternyata keliru, bukan karena kita sengaja, tapi keliru, maka tetap sah. Dan sebagaimana di zaman Nabi, bahwa pernah ada orang sedekah, kemudian ternyata yang ngambil orang kaya. Sedekah lagi yang ngambil, yang mendapat sedekah, ya ini pencuri. Sedekah lagi yang mendapatkan sedekah, pezina. Maka dia tidak punya niat, tentunya bukan tidak punya niat memberikan pada mereka-mereka, tetapi itu sudah, itu dia itu mendapatkan pahala di sisi Allah SWT, walaupun keliru ngeplotkan hartanya itu, tapi sudah berusaha untuk ya ini menuju pada yang benar. Termasuk ketika ada seorang yang mereka itu bersedekah, ternyata yang ambil anaknya, diserahkan ke pengurus masjid, kemudian anaknya termasuk yang berat untuk mengambil sedekah itu, kemudian bapaknya tahu, dia protes kepada Nabi, maka Nabi mengatakan, bagi anda yang sedekah mendapatkan pahala, bagi anda yang telah mengambil mendapatkan haknya untuk mengambil sedekah tersebut. Intinya kekeliruan dalam memberikan pembagian itu, selama tidak disengaja, maka tetap ini sah. Jadi kalau disengaja maka tidak boleh, bukan asnafnya, bukan bagian-bagiannya kemudian diberikan ke situ, maka enggak boleh, harus benar dulu. Adapun kemudian ternyata itu ternyata ya, tidak pas atau keliru dengan kita beri, maka itu adalah sesuatu yang dimaafkan. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.